Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Begini Bu ya, mau bertanya bagaimana hukumnya memanfaatkan tanah milik orang yang tidak dipergunakan. Jadi sebelah rumah saya itu ada tanah kosong yang tidak tahu pemiliknya dan dibiarkan gitu. Terus tiba apa yang tumbuh dengan sendirinya, misalnya kita membuang biji-bijian, biji pepaya tumbuh gitu, terus bonggol pisang tumbuh pisang, itu bagaimana bolehkah memanfaatkan buah-buahan tersebut ya, atau rumputnya gitu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, jangan merasa tamak menginginkan sesuatu yang bukan miliknya sekecil apapun, karena itu tamak akan berkembang. Misalnya kita menemukan duit 100 rupiah jatuh di pinggir jalan, bukan milikmu, jangan diambil. Karena sudah berani mengambil 100, besok mengambil yang 1000. Sudah berani mengambil yang 1000, bisa mengambil yang lebih gede lagi. Sama, kalau itu kebun tetangga, jangan Anda berkeinginan sedikit pun untuk mengambil tanpa izin. Jadi kita menggunakan milik siapapun tanpa izin, selagi itu ada pemiliknya, hanya karena kita tidak tahu namanya menggosop. Menggosop itu adalah menggosop, memakai, menguasai sesuatu yang miliknya orang lain tanpa izin. Gosop itu bukan urusan sandal saja. Mobilnya orang saya pakai, gosop. Termasuk tanah gosop. Digunakan untuk sholat, maksiat. Airnya pakai wudhu, maksiat, gosop. Kecuali tanah itu tanah milik umum. Tanah milik umum memang disediakan untuk umum, hutan, padang rumput miliknya negara, itu boleh airnya bisa dipakai wudhu. Tapi kalau kita berwudhu di tanah pribadi, maka harus minta izin. Tidak boleh asal saja. Kalau menggosok hukumnya haram. Nah, tanah yang kita pakai tanpa izin yang punya namanya menggosok. Anda tidak perlu tamak menggunakan tanahnya orang lain. Cari sampai ketemu dan Anda minta izin kepadanya. Dan kita menggunakan miliknya orang lain itu baru boleh adalah jika ada sesuatu di situ yang bakal rusak jika kita biarkan menjadi mubadir. Tumbuh pisang. Ya? Gak usah biji-biji, pisang. Tahu-tahu pisang sudah buah. Kalau dibiarkan nanti habis. Dan itu di bawah Anda dengan dekat Anda lihat. Anda boleh makan itu pisang. Tapi catat. Kapan-kapan yang ketemu, yang punya datang, Anda wajib ganti. Jadi namanya apa? Memanfaatkan. Sama ada nasi bungkus milik teman kita ini. Wah ini busuk nih. Mari kita makan saja. Nanti antara dua, anta minta ridho kepada orang tersebut. Jadi jika kasusnya sesuatu yang bakal cepat rusak, kalau tidak rusak nggak boleh Anda mengambilnya. Kalau bakal rusak dan menjadi mubadir, Anda boleh manfaatkan hal tersebut dengan dua hal setelah itu. Yang pertama adalah Anda menggantinya. Atau kalau tidak mau mengganti, Anda minta ridho kepadanya. Itulah cara menggunakannya. Tapi kuncinya adalah satu, agar Anda tidak tamak dengan miliknya orang lain, Anda akan aman setelah itu. Wallahu a'lam bissawab.